السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرين kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 68. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يكون إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Maksud artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Hadirin para pendengar di mana saja berada, hadakumullah. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini bahwasannya ayat ini menerangkan ketika Nabi Musa alaihi salam Allah berikan perintah bagi kaumnya untuk menyembelih seekor sapi, kemudian mereka itu menggebal dari perintah tersebut. Dalam artian, dialog yang panjang terjadi di antara Musa dan Bani Israel. Mereka menghujat mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dengan bentuk sapi agar kami untuk menyembelihnya. Kemudian karena pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Bani Israel ini banyak, karena kita ketahui sifat Bani Israel ini tidak sekali diperintahkan mereka melakukan, berkali-kali mereka disuruh dan diperintahkan untuk berbuat kebajikan, mereka selalu saja tidak mau melakukannya. Sami'na wa asaina, kami melakukan akan tetapi kami ingkar dalam perintah yang diberikan kepada kami. Oleh karenanya, pada pertanyaan atau dialog yang dilontarkan oleh Bani Israel, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, mohon kepada Tuhanmu untuk kami menjelaskan apa sebenarnya seekor sapi betina itu. Kemudian pertanyaan ini seharusnya tidak dipertanyakan gitu. Yang jelas kalau sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melakukan salat, zakat, jangan dipertanyakan lagi. Yang sudah hukumnya sudah diwajibkan untuk diperintahkan, akan tetapi mereka malah bertanya demikian. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, sapi itu sapi yang tidak tua dan tidak muda. Maksud dari faridun luas sekali. Sapi ada hubungannya bahwa usia sapi, kemudian apa, bagaimana sebenarnya malah farid ini. La faridun, sapi ini tidak tua. Kemudian sapi ini juga tidak pernah memberikan susu kepada keturunannya. Kemudian ada kata bikrun, dapat diungkapkan oleh tafsir Sya'rawi sini di yang kita lihat. Yang pertama, dikatakan bikrun, sapi itu belum pernah disetubuhi. Kedua, baru sekali beranak. Ketiga, sering beranak tapi tidak kelihatan karena masih berusia muda. Jadi yang dimaksudkan di sini, la faridu wala bikrun awanum baina dzalik, artinya di pertengahan di antara keduanya itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan pertanyaan mereka, faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah. Jadi kalau kita melihat sekarang ini panggilan salat, hayya 'alas salah, orang mendengarkan tapi melalaikan ajaran agama yang mana ini hukumnya wajib, maka lebih mengutamakan masalah duniawi, masalah perintah Allah disepelekan. Seandainya kalau ditanya, kalau besok kamu mati, apa yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seharus saya mau menimbrung ini, Pak Ustaz. Silahkan. Sebenarnya ayat yang sangat kentara ini, bahwasanya adakah sapi yang seperti ini? La faridun wala bikrun. Kalau saya melihat, ketika sapi ini dideskripsikan lagi, diperkecil, ini sebenarnya ya mengarah kepada sapi yang saya yang pernah kita bahas kemarin. Ya, sapi itu sapi yang dimiliki oleh si anak soleh tadi. Karena semakin ditanya lagi akan semakin deskripsi lagi dia, semakin kecil lagi. Mengecil lagi. Semakin mengecil lagi ininya, muasafat atau hal-hal yang terkait dengan sapi itu. Jadi ini subhanallah. Jadi saya memandang bahwa ayat ini sangat menakjubkan dari segi susunan bahasa. Benar. Sehingga ternyatalah bahwasanya keputusan Allah yang seperti ini membawa hikmah yang besar bagi manusia dalam kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, karena setiap manusia Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk agar kita ini lebih mengetahui lagi. Dalam artian kita bertanya kepada tanya yang hal yang logis. Jadi seandainya tadi satu permasalahan diungkapkan, kemudian kita mengkerucuti sehingga kita mendapatkan hikmah di sebalik yang Allah ciptakan, merupakan anjuran kepada umat Muhammad ini supaya kita selalu jeli. Akan tetapi maksudnya janganlah bertanya banyak sekali, atasa ulat kasirah gitu kan. Kebanyakan bertanya tah kapan berbuatnya gitu. Jadi orang kita ini kebanyakan ngeritik, pengamalannya enggak ada gitu. Jadi seandainya dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di situ, ini merujuk kepada seekor sapi pada ayat sebelumnya. Kan tetapi kalau kita melihat dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ini, jangan kita banyak bertanya kan gitu maksudnya. Dalam artian seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya. Di sisi lain Pak Ustadz, ini ada kata-kata biker. Kita sudah mendengar, apa betul itu biker itu ada istilah Abu Bakar itu diambil dari kata-kata biker ini atau bagaimana nih Pak Ustadz? Yang jelas dalam ayat ini kalau boleh kita artikan gitu, yakni bikrun perawan gitu. Perawan. Ya. Jadi kalau perawan. Abu Bakar, jadi Abu yang masih perawan gitu. Jadi yang jelas dalam ayat ini dikomentari oleh Syekh Sya'rawi, makna bikr itu ada tiga. Yang pertama belum pernah disetubuhi, kedua baru sekali beranak. Nah, bisa jadi dia makna bikr itu baru sekali beranak. Yang ketiga, bikrun itu dia sering beranak, tapi tidak kelihatan tuanya gitu. Jadi masih berusia muda gitu kan. Mungkin Ustaz Ardi bisa nambah. Iya. Ustaz Ardi. Ya, mungkin kalau kita berbicara tentang bikr ini yang tergambar pertama sekali ya adalah bahwa itu artinya perawan gitu. Sedangkan Abu Bakar itu kalau dilihat dalam sejarah mungkin tidak ada kaitannya dengan itu. Ada juga memang seorang sejarawan mengatakan bahwa dikaitkannya dengan Abu Bakar itu karena Rasulullah mengawini Aisyah, itu satu-satunya istri yang masih perawan begitu. Tapi nama Abu Bakar itu sendiri sebelumnya sudah ada, walaupun belum dinikahi oleh Rasulullah anaknya, tetap Abu Bakar. Iya. Tapi Ustaz, yang menarik di sini Ustaz, saya teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang dan diantara isinya itu adalah wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Memperbanyak pertanyaan dan memfoya-foyakan harta. Nah, sekarang banyak sekali Ustaz kita mendengar di dalam satu permasalahan, misalnya orang yang mempertanyakan ya masalah-masalah agama begitu Ustaz. Misalnya batasan aurat begitu. Nah, ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begini. Ini kan muncul pendapat-pendapat ini karena banyaknya pertanyaan berkaitan dengan aurat begitu. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat Ustaz, dalam mengklasifikasikan pertanyaan itu kan macam-macam begitu. Uh-huh. Ada pertanyaan yang menguji sifatnya, ada uh-huh. pertanyaan yang memang ingin mengetahui, uh-huh. ada yang pertanyaan hanya sekedar bertanya begitu, tapi tidak mengharapkan adanya jawaban, karena jawaban itu sebenarnya tidak diharapkan untuk didengarkannya. Jadi uh-huh. kalau dilihat di sini, pertanyaan orang-orang Bani Israel ini masuk dalam kategori yang mana nih Ustaz? Yang menguji atau yang bagaimana sebenarnya Ustaz? Hmm. Yang jelasnya dalam ayat ini jelas sebenarnya ayat ini adalah perintah gitu ya. Selayaknya sebetulnya itu nggak perlu lagi dipertanyakan gitu kan. Jelas kalau dilihat dari satu sisi pertanyaan itu mengecohkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaan bukan untuk diamalkan ini. Betul. Pertanyaan untuk istihza. Mengolok-ngolok. Akan tetapi kita yang dimaksudkan di sini, kalau sudahlah itu Nabi Musa alaihi salam, itu kan merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kan gitu. Selayaknya kalau sudah Rasul yang berkata, maka apa yang diucapkan dia akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang jelas kalau sudah ada perintahnya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ditaatin dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar RRI dimanapun berada, dapat kita ringkaskan bahwasannya kehidupan yang langgeng dan enak itu adalah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perintah itu memiliki nilai yang positif bila kita menikmati dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai tambah bagi keikhlasan untuk mendekatkan diri dan menambahkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan, kalaulah perintah itu hanya dipertanyakan, banyak at-tasaulat katsirah, diungkapkan saja tanpa ada pelaksanaan, akan menjadikan hina dalam diri kita sendiri tanpa ada mengamalkan, sehingga kita cenderung dalam was-was dan kehidupan kita tidak tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dikupas pada kesempatan kali ini moga bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Syafiar, Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin beserta Ustaz Ardiansyah memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.